Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Telah selesai dari kita pembahasan tentang fa'il dan hukum-hukum yang berkait dengannya. Kemudian musannif rahimahullah melanjutkan dengan pembahasan dari apa? An-na'ibu 'anil fa'il. Pembahasan tentang na'ib 'anil fa'il. Qala al-musannif rahimahullah yanubu maf'ulun bihi 'an fa'ili fi ma lahu kana la khairu na'ili. Ya Rabbnya jelas ya. Maf'ulun bih, maf'ulun sebagai fa'il dari yanubu. An fa'il jar wa majrur muta'alliq bi yanubu. Fi ma juga sama, jar wa majrur muta'alliq bi yanubu. Dan maknya adalah apa? Mausulah. Ya. Ismun mausul, ism mausul. Lahu ini jar wa majrur muta'alliq bi fi'lan mahdhuf wujuban. Ya, sebagai silah dari apa? Ma. Ya, silah dari ma, takdirnya fi malahu ini fil ladzi istaqarra lahu ini lil fa'il. Dhamir ha lahu kembalinya kepada fa'il. Kanila khairuna ili. Ini ka qaulika. Nila khairuna ili, diperoleh sebaik-baik na'il, yakni ata, pemberian. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili. Maf'ul bih menggantikan dari fa'il. Fima lahu, pada hukum-hukum yang dimiliki oleh fa'il. Contoh nila khairun na'ili. Ya. Baik, kita baca kalam asy-syarih rahimahullah. Yuhdhaful fa'ilu wa yuqamul maf'ulu bihi muqamah. Fa'il dibuang dan maf'ul bih diposisikan pada posisi fa'il. Ditempatkan pada tempatnya fa'il. Fayu'ta, sehingga maf'ulun bih diberikan kepadanya. Maka nalil fa'il hukum-hukum yang tadinya ada pada fa'il. Apa saja hukum-hukum yang tadinya ada pada fa'il? Min luzumi ar-rafa', melazimi rafa'. Wa wujubi ataakhur, wajibnya diakhirkan. An rafi'ih, dari amil yang merafakannya. Wa adami jawazi hafih, dan juga tidak bolehnya untuk ia dibuang. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 2 nih, faedah tentang tujuan dari dibuangnya apa? Fa'il dari kalam. الأغراض التي تدعو المتكلم إلى حذف الفاعل كثيرة جدا. Tujuan-tujuan yang mendorong si pembicara membuang fa'il, tujuan-tujuan tersebut adalah banyak sekali. Jadi dibuangnya fa'il itu tentunya ada tujuan. Hukum asalnya kan disebutkan. Ya, ketika dibuang tentunya ada tujuan tertentu dan tujuannya banyak. Walakinnaha ala kathratiha la takhlu min sababiha imma yakuna syai'an lafdhiyan aw ma'nawiyan. Meskipun tujuan-tujuan tersebut banyak, tapi ia tidak lepas dari bahwasanya sebabnya itu imma yakuna syai'an lafdhiyan, sesuatu yang berkaitan dengan lafaz, atau ma'nawiyah, atau sesuatu yang berkait dengan makna. Jadi tujuan-tujuan dari pembuangan fa'il yang luas itu tidak keluar dari dua hal atau dua sebab. Yang pertama sebab yang berkait dengan lafaz, dan yang kedua sebab yang berkait dengan makna. Fa'ammal asbabul lafziyati fakathiratun. Adapun sebab-sebab dari pembuangan fa'il yang mana sebab tersebut berkait dengan lafaz, fakathirah, maka banyak. Ya, banyak sebabnya. Minha diantaranya adalah al-qasdu ilal ijazi fil ibarah. Ya, al-qasdu ilal ijazi fil ibarah, menyengaja untuk meringkas ungkapan. Ya tentunya dibuangnya fa'il lebih ringkas daripada disebutkannya fa'il. Ya, karena sudah diketahui fa'ilnya siapa sehingga dibuang agar lebih ringkas. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih, fa'ina'aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih, fa'ina'aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Jika kalian hendak menimpakan kejelekan, membalas kejelekan orang, fa'aqibu, maka hendaknya kalian membalas, bimithli ma'uqibtum bih, sesuai dengan kejelekan yang ditimpakan kepada kalian. Di sini bimithli ma'uqibtum bih, ya tidak disebutkan fa'ilnya, tidak dikatakan fa'aqibu bimithli ma'aqabukum aqabukum bih, tapi uqibtum bih lebih ringkas. Wa minha al-muhafadhatu 'ala as-saja'i fil kalamil manthur, di antaranya adalah dalam rangka menjaga sajak pada kalam yang berupa prosa. Nahu qawlihim, kalam bebas bukan syair. Nahu qawlihim, contoh ucapan mereka, man tabat sadiratuhu humidat siratuhu, siapa yang baik hatinya, ya, humidat siratuhu, maka perjalanan hidupnya akan terpuji. Idlau qila, dikarenakan seandainya dikatakan hamidan nasu siratah, dengan menyebutkan fa'ilnya hamidan nasu siratah, lakhtalaf al-i'rabul fasilaini, niscaya akan menjadikan i'rab, ya, dari dua pemisah itu berbeda. Yang satunya sariratuhu marfu', ya, kemudian hamidan nasu sariratahu mansub. Tapi kalau dikatakan matobat sariratuhu humidat siratuhu, sama-sama marfu', lebih pas pada sajaknya. Wa minha al-muhafadhatu 'ala al-wazn fi al-kalam al-mandub, di antara tujuan dari dibuangnya fa'il adalah menjaga wazan dalam kalam yang memiliki nazm. Kama fi qawli al-Ahsha Maimun ibn Qais, bagaimana pada ucapan al-Ahsha Maimun ibn Qais, 'Ulliqtuha 'aradan wa 'ulliqat rajula ghairi wa 'ulliqa ukhra ghairaha ar-rajulu. Uliqtuha, yakni aku dijadikan cinta kepada wanita itu, 'aradan, tanpa sengaja, wa 'ulliqat rajulan, tetapi si wanita itu dijadikan cinta kepada rajulan ghairi, laki-laki selainku, tetapi juga 'ulliqa ukhra ghairaha ar-rajulu, ar-rajul di sini naibul fa'il li 'ulliqa yang diakhirkan, tetapi ya laki-laki tersebut yang dicinta oleh si wanita tadi ternyata dibikin cinta kepada wanita yang lain, enggak ketemu. Ya, uliqtuha 'aradan, aku dibikin cinta kepada si wanita itu, 'aradan, tanpa sengaja, kebetulan. Wa 'ulliqat rajulan, tapi si wanita tadi malah dijadikan cinta kepada laki-laki selainku. Wa 'ulliqa ar-rajul, dan laki-laki yang dicinta oleh si wanita tadi justru malah dibikin cinta ya kepada ukhra ghairaha, wanita lain selainnya. Ar-rajulu yang terakhir itu naibul fa'ilnya 'ulliqa yang diakhirkan. Ya. Jelas ya. Fa anta tarul ahsha qad bana 'ulliqa fi hadzal bait 3 marrat lil majhul. Kamu lihat al-ahsha telah membentuk uliqa pada bait ini 3 kali dalam bentuk majhul. Li'annahu law dzakara al-fa'ila fi kulli marratin minha aw fi ba'dihha lamastaqama lahu waznul bait. Karena seandainya dia menyebutkan fa'il pada setiap kalinya atau pada sebagiannya, niscaya wazan bait tidak akan lurus, tidak akan bagus. Wa ta'liqu hahuna al-mahabbah, makna ta'liq di sini adalah cinta. Wa 'arada maknanya min ghairi qasdin minni, tanpa ada kesengajaan dariku. Walakin 'aradat li fahawaituha, hanya saja kebetulan dia melintas kepadaku, fahawaituha, kemudian aku pun menyenanginya. Mudinu amma al-asbabul ma'nawiyah fakathirah, adapun sebab-sebab yang itu berkait dengan makna dari pembuangan fa'il, fakathirah, ini juga banyak. Jadi sebab-sebab dari pembuangan fa'il yang itu kembalinya kepada lafaz banyak, dan sebab-sebab pembuangan fa'il yang kembalinya kepada makna juga banyak. Minha kaunul fa'ili ma'luman lil mukhatabi hatta la yuhtaju ila dzikrihi lah. Di antaranya kaunul fa'il ma'luman, karena fa'ilnya sudah diketahui, lil mukhatabi, di sisi mukhatab, hatta la yuhtaju ila dzikrihi lah, hatta la yuhtaja ila dzikrihi lah, sehingga tidak dibutuhkan untuk disebutkan fa'ilnya. Ya. Wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Khuliqal insan, tidak disebutkan fa'ilnya karena sudah ma'lum. Ya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah saja. Wa minha kaunuhu majhulan lil mutakallim, di antara sebabnya yang lain yang berkait dengan makna adalah ketika fa'ilnya tidak diketahui oleh si pembicara. Fahuwa la yastati'u ta'yinah, sehingga dia tidak mampu untuk menentukan siapa pelakunya. Lil mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Walaysa fi dzikrihi biwasfin mafhumin min al-fi'li fa'idah, dan tidak ada fa'idah dengan menyebutkannya biwasfin mafhum, dengan sifat yang bisa difahami, min al-fi'li, dari perbuatan. Tidak ada faedah ya dengan menyebutkan satu sifat yang bisa difahami, min al-fi'li, dari perbuatan. Lihat, wa dzalika kama taqul, hal itu contohnya adalah sebagaimana kamu katakan, suriqa mata'i, barang-barang saya telah dicuri. Li'annaka la ta'rif dzata sariq, kenapa kamu katakan suriq wa mata'i, tidak kamu sebutkan pelakunya? Li'annaka la ta'rifu dzat sariq, karena kau tidak mengetahui dzat sariq, dzatnya si pencuri itu siapa. Ya, karena mungkin malam, terjadi di malam hari, gelap gulita, ya, atau pencurinya menggunakan topeng atau yang semisalnya. Wa laysa fi qaulika, dan tidak ada pada ucapanmu, saraqal lissu mata'i, si pencuri mencuri barang-barang saya. Ya. Jadi menyebutkan apa? Alis, tidak ada faedahnya. Ya. Ini maksud dari tadi. Wa laysa fi dzikrihi biwasfin mafhumin min al-fi'li faedah. Tidak ada faedah dengan menyebutkan wasf yang bisa difahami, min al-fi'l, yang wasf tersebut diambil dari fi'il. Tidak ada faedahnya. Ya. Ya tentunya yang mencuri ya pencuri gitu. Walaysa fi qawlika, tidak ada pada ucapanmu, saraqal lisu mata'i fa'idah za'idah, tidak ada faedah tambahan. Fil ifhami ala qawlika, tidak ada faedah yang menambah pemahaman pada ucapanmu, suriqa mata'i, sama saja gitu bobotnya, kekuatan pemahamannya antara suriqa mata'i dengan saraqal lisu mata'i, tidak ada pada saraqal lis mata'i tambahan faedah untuk bisa memahamkan kepada mukhatab, sama. Bahkan yang saraqal lis mata'i kepanjangan. Wa minha juga diantara tujuannya adalah raghbatul mutakallimi fil ibhami 'ala sami', keinginan si pembicara untuk menyamarkan pelakunya di atas atau kepada si pendengar. Dia pengen disamarkan pelakunya. Ka qaulik, seperti ucapanmu, tusuddiqa bi alfi dinar, telah disedekahkan 1000 dinar. Ya, sengaja si pelaku sedekahnya disamarkan karena mungkin tidak ingin untuk diketahui oleh orang lain. Wa minha rughbatul mutakallim fi izhari ta'zimihi lil fa'il bi sawn ismihi an ajri an an yajri ala lisanihi. Di antaranya juga sebab yang berkait dengan makna dari pembuangan fa'il adalah rughbatul mutakallim fi izhari ta'zimihi lil fa'il. Keinginan si pembicara untuk menampakkan pengagungannya. Ya. Lil fa'il, kepada fa'il. Bisaun ismihi, dengan menjaga namanya. An yajri ala lisani, jangan sampai namanya ini disebutkan oleh lisannya. Ya, seperti nanti akan dicontohkan. Ya, khuliqal khinziru, babi-babi diciptakan. Tidak disebutkan khaliknya itu Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingin mengagungkan fa'ilnya itu Allah. Ya, dengan apa? Tidak diucapkan bersama khinzir, makhluk yang hina. Au bisawni bisawnihi an an yaqtarina bil maf'ul bih fi dzikr, atau untuk menjaga namanya fa'il, an an yaqtarin, agar jangan sampai fa'il ini bergandengan dengan maf'ul bih dalam penyebutan, karena maf'ul bihnya kurang bagus untuk digandengkan dengan fa'il. Kaqaulika, contoh ucapanmu, khuliqal khinziru. Ya, khuliqal khinziru. Ya. Jadi kalau sebutkan khalaqallah al-khinzir, tidak bagus untuk digandengkan maf'ul dengan fa'il. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling agung, paling bagus. Dan khinzir, makhluk yang sangat rendah. Wa minha, dan juga diantaranya, rohbatul mutakallimi fi izhari tahqiril fa'ili bisawni lisani an an yajriya bidhikrih. Di antara tujuan dari dibuangnya fa'il adalah keinginan si pembicara fi izhari tahqiril fa'il, untuk menampakkan penghinaannya kepada fa'il. Bisawni lisani, dengan cara dia menjaga lisannya, an an yajriya bidzikrih, dari melangsungkan pada lisannya penyebutan nama fa'il, seperti dikatakan kutila Umar ibn al-Khattab, tidak disebutkan fa'ilnya oleh si pembicara karena si pembicara merendahkan pelaku pembunuhan, dia tidak ingin lisannya menyebutkan pelakunya karena rendahnya pelakunya. Wa minha khawful mutakallim minal fa'il, diantaranya juga karena rasa takut si pembicara dari fa'il. Fa yu'ridu an dhikrihi li alla yanalahu minhu makruhun, sehingga si pembicara berpaling, yakni tidak menyebutkan nama fa'ilnya, agar jangan sampai dia terkenai sesuatu hal yang tidak disukai. Takutnya kalau disebutkan fa'ilnya, pelakunya, maka dia kena imbasnya. Wa minha khawful mutakallimi 'ala al-fa'il, di antaranya juga rasa takut si pembicara, rasa khawatir si pembicara, 'ala al-fa'il, kalau-kalau kejelekan menimpa fa'ilnya kalau disebutkan. Kalau disebutkan siapa pencurinya, takut dikeroyok, takut dipukuli, takut dibunuh. Fa yu'rid 'an ismihi li alla yamassuhu ahadun bimakruh, sehingga dia berpaling tidak menyebutkan nama pelakunya, agar jangan sampai ada seorang pun yang menimpakan kejelekan kepadanya. Ya. Seperti pelakunya masih anak-anak kecil yang belum akil. Ya. Nah, itu diantara apa? Tujuan-tujuan atau sebab-sebab dibuangnya fa'il. Kan di sana masih ada yang lainnya. Baik, kita kembali ke kalam, atau sebelum itu kita lanjutkan ya catatan kaki nomor 3 itu faedah. Wa yu'ta min ahkamil fa'ili, wa yu'ta min ahkamil fa'ili wa yarama dzakara syarih, maf'ul bi diberi ya, sebagian hukum-hukum fa'il selain apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Kalau yang disebutkan oleh Asy-Syarih berapa itu hukum-hukum? Yang pertama luzum rafa', satu, kemudian wujubu ta'akhur an rafi'ihi, kemudian yang ketiga adamu jawazi hadfi, tiga ditambahkan lagi oleh mu'alliqnya. Ya, dari hukum-hukum yang diberikan kepada maf'ul yang tadinya hukum tersebut ada pada fa'il. Tajridul fi'lil musnadi ilaihi min alamati tathniyati awil jam'i idha usnida limusannan aw jam'a. Dikosongkan fi'il yang disandarkan kepada maf'ul dari tanda tathniyah, yakni fi'ilnya dikosongkan dari tanda tathniyah. Ketika naibul fa'ilnya musanna, ya tetap fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Awil jam'a ataupun dari tanda jama' idha usnida, khususnya apabila fi'ilnya disandarkan kepada yang musanna atau yang jamak. Ya, di sini saya tidak jelas ini tulisannya kufia. Antum barangkali jelas, silakan dibaca ya. Di sini kurang jelas tulisannya, ada yang terhapus. Kemudian mbak, yang kedua, hukum yang lainnya. Paham ini yang pertama ya, kan fa'il sudah kita lewatkan. Kalau dia musanna atau jamak, tetap fi'ilnya dalam keadaan mufrad, tidak dikasih tanda-tanda apa? Tasniyah atau tanda-tanda jamak. Demikian pula naibul fa'il kalau dia musanna dan jamak, fi'ilnya dijadikan mufrad. Kemudian ta'nitsul fi'li al-musnad ilaih, fi'ilnya dijadikan mu'annas, ditambahkan tau ta'nitsi sakinah. Yani fi'il yang disandarkan kepadanya. Ta'nitsul fi'li al-musnad ilaih, memu'annaskan fi'il yang disandarkan kepadanya. Idza kana naibul fa'ili mu'annasa, jika naibul fa'ili mu'annas, kaqaulika, seperti contoh ucapanmu, uddibat, uddiyat al-amanatu, uddiyat al-amanatu ala wujuhil wujubi wal jawazi wal man', di atas sisi yang wajib sifatnya atau jawaz atau tidak boleh. Sudah kita lewatkan kan terkait dengan apa ditambahkannya ta'u ta'nitsi sakinah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya tidak boleh. Ini diterapkan juga pada naibul fa'il, ya. Pada naibul fa'il. Yang ketiga, tanziluhu manzilatal juz'i wal ighna 'anil khabar. Naibul fa'il diposisikan pada posisi al juz', satu bagian. Ya. Kemudian juga wal ighna 'anil khabar. Dia bisa tercukupi dari khabar, tidak butuh kepada khabar. Kaqaulika, contoh ucapanmu, amu'aqabun al-mudhnibani, apakah dua pendosa itu sudah dihukum? Amu'aqabun al-mudhnibani, ya di sini mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah al-mudhniban. Ya, dia diposisikan pada al-juz, satu juz bagian dari kalam, sebagai naibul fa'il. Wal ighna'anil khobar, maksudnya al ighna'anil khobar, dia mencukupi khobar gitu. Dengan naibul fa'il, maka mubtadanya tidak lagi butuh kepada khobar. Al-mu'aqabun al-mudhnibani sama dengan aqa'imun al-zaidani gitu. Paham ini ya? Yang ketiga, tanziluhu manzilatal juz'i, diposisikan naibul fa'il pada posisi bagian dari kalam. Ya, dia termasuk musnad. Ya. Termasuk umdah dalam kalam. Wal ighna 'anil khabar, dan dia mencukupi mubtada dari khabar. Mu'aqabun, kan i'rabnya mu'aqab mubtada. Mudhniban naibul fa'il, yang dia apa? Sadda masadda al-khabar. Kemudian yang ke D, yang keempat, al-ittisalu bil fi'li wal infisalu anhu, dalam hal bergandengan dengan fi'il atau terpisah dari fi'il. Ini semua sudah kita lewatkan, ya, pembahasannya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, sebutkan di sini umdiyatuhu, umdah dia. Naibul fa'il itu umdah, setelah sebelumnya kan dia maf'ul bih fadlah, ya, fadlah. Setelah dia menjadi naibul fa'il, menggantikan posisi fa'il, maka berubah yang tadinya fadla menjadi umdah. Ay adamul istighna anhu, yani maksud dari umdiyah adalah bahwasanya kalam tidak bisa tercukupi tanpa dia. Ya. Butuh kepadanya. Baik, kita kembali ke kalam asy-syarih rahimahullah. Wa dhalika nahu nila khairun na'ili, contohnya nila khairun na'ili. Fa khairun na'ili, khairun na'ili maf'ulun qa'imun maqamal fa'il, dia adalah maf'ul yang menempati posisi fa'il, atau nama ringkasnya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Wal asl, asalnya ketika disebutkan fa'ilnya, nala zaidun khairun na'ili, Zaid mendapatkan sebaik-baik pemberian. Fa hudzifal fa'il, kemudian dibuanglah fa'ilnya, wa huwa Zaid, yaitu Zaid. Wa uqima al-maf'ul bihi muqamah, kemudian diposisikan maf'ul bi pada tempatnya fa'il. Wa huwa khairu na'ili, yaitu khairun na'ili. Wa la yajuzu taqdimuh, tidak boleh didahulukan. Fala yaqul, fala taqul, tidak boleh kamu katakan khairun na'ili nila. Tidak boleh dikatakan khairun na'ili nila. Ala an yakuna maf'ulan muqaddama, dengan antum jadikan khairun na'ili sebagai maf'ulan muqaddama, yani naibul fa'il muqaddam, tidak boleh. Boleh ucapanmu ini khairun na'ilin nila ala an yakuna mubtada, ketika antum jadikan khairu sebagai apa? Mubtada. Kalau orang-orang kufah sudah kita lewatkan ya, membolehkan. Wa khabaruhul jumlah allati ba'dah, dan menjadikan khabarnya jumlah nila setelahnya. Ya wa hiya nila. Wal maf'ulul qa'imu maqam al-fa'il dhamir mustatir. Dan al-maf'ul yang menduduki posisi fa'il. Ya. Al-maf'ul maksudnya naibul fa'ilnya ketika itu adalah dhamir mustatir pada nila, huwa kan. Kembali kepada khairun na'ili. Wal maf'ulul qa'im maqam al-fa'il, dan maf'ul yang menduduki posisi fa'ilnya dhamir mustatir, karena khairun na'ilnya mubtada. Difaham ini? Jadi khairun na'ili nila, bisa boleh, bisa tidak. Tidak boleh ketika antum jadikan khairun na'ili sebagai naibul fa'il yang muqaddam, ya, dari nila. Boleh ketika antum jadikan khairun na'il sebagai mubtada, nila sebagai khabar jumlah. Berarti naibul fa'ilnya nila, dhamir mustatir huwa, kembali kepada khair. Wa taqdir, takdirnya nila huwa. Wa kadzalika la yajuzu hafu khairun na'il, demikian pula tidak boleh membuang khairun na'il. Fataqul, kemudian kamu katakan nila, diperoleh. Ya, sebagaimana pada fa'il tidak boleh kamu buang. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.